Apabila ada orang menghina, jangan kau balas pula menghinanya. Karena itu tiada berguna, cuma akan membawa bencana juga pada orang yang menyakiti. Jangan kau balas ku menyakitinya, serahkan saja kepada dia yang maha besar lagi perkara. Apabila ada orang menghina, jangan engkau balas pula menghinanya. Karena itu tiada berguna, cuma akan membawa bencana. Apabila ada orang menghina, jangan engkau balas pula menghinanya. Karena itu tiada berguna.